Coba dong tangannya dekat bareng-bareng semuanya. Simpati ini, neka simpati gak cantik. Aku belum mandi, tak tumpuan, tak tumpuan, tapi masih cantik juga. Tak tumpuan, tak tumpuan, apalagi kalau sudah mandi, tak tumpuan. Nanti